الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تسليما كثيرا أما بعد ما معنى التوحيد الذي ذكره المؤلف في هذا الكتاب؟ ما معنى التوحيد؟ من يرفع يده؟ ما معنى التوحيد؟ أروان نعم، إفراد الله ماذا بالعبادة، mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadatan. Kemudian yang kedua apa? Naam, wa tark ibadati masiwa, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wal bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Ma makna tagut? Apa arti tagut? Ada? Ma tajawaza bihil abdu hajja, hamba yang melampaui dari batasannya, baik itu dalam peribadatan, naam, ketaatan, mengikuti perlebihan daripada garis Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sudah kita sebutkan bahwasannya tauhid itu banyak, dan panglimanya berapa? 5. Nah, ra'isut tawaghit, kepala dari semua tauhid yang ada adalah siapa? Iblis. La'natullah alaihim. Iblis la'natullah alaihim, yang selalu mengajak manusia kepada kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan, keburukan, kejelekan, kerusakan. Itu iblis. Nah. Kemudian Asy-Syaikh akan menyebutkan kepada kita setelah definisi tauhid dengan dalil-dalilnya, kemudian berpindah kepada macam-macam tauhid. Naam, fadhal bos. Halaman 18 ya, bagi yang sudah punya kitab, halaman 18. Naam. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya tauhid aqsamun thalatha, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Kata beliau, wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki af'al, perbuatan. Apa di antara perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Kal khalq, seperti penciptaan. Allah menciptakan. Karena perbuatan inilah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama siapa? Memiliki nama apa? Al-Khaliq. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Warizq, memberi rezeki. Oleh sebab itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala apa? Ar-Razzaq, sang pemberi. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab rezeki. Karena kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, rahmat, nikmat dan kecukupan. Wal ihya, di antara perbuatan Allah menghidupkan. Oleh karena itu di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Muhyi. Yang menghidupkan makhluknya. Wal imatah, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah mematikan. Dengan menetapkan ajal. Oleh sebab itu dari perbuatan ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-mumit, yang mematikan. Wa tadbir, kata beliau, Allah mengatur alam semesta. Dari sifat mengatur inilah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang disebut dengan apa? Al-Mudabbir. Nah. Berarti tauhid ini falaisa hunaka rabbun siwa, tidak ada di sana rabb selainnya. Enggak ada ilah, enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dalam sehari semalam kita senantiasa mengikrarkan tauhid ini di dalam salat kita sebanyak 17 kali paling minim sehari semalam. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan semesta alam, Allah yang mengatur. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mulk, memiliki, yang memiliki langit dan bumi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, walillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah kepemilikan langit dan bumi. Ini tauhid yang pertama, dan ini pun juga diikrarkan oleh kaum apa? Musyrikin. Kaum musyrikin pun juga mereka mengimani dengan tauhid ini. Nah, kecuali sedikit sekali di antara mereka. Seperti siapa? Fir'aun. Nah, selain itu kebanyakan di antara kaum musyrikin sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengetahui bahwasanya Allah ini Khalik, pencipta, pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Kecuali segelintir saja yang mereka tidak mengimani dengan tauhid ini. Fir'aun mengaku dirinya Rabb, qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku dirinya Rabb dan mengaku dirinya sebagai ilah. Ya ayyuhal mala'u, ketika dikumpulkan kaum Mesir, Fir'aun berkata kepada mereka, wahai umatku, wahai pendudukku, wahai rakyatku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui bagi kalian ilah, Tuhan selain aku. Berarti dia mengaku Rabb, dia mengaku ilah. Adapun kaum musyrikin yang di mana Nabi SAW turun kepada mereka, memahami Oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum, kalau kalian tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengucapkan Allah. Mereka faham ini. Mereka tahu bahwasanya langit dan bumi tidak diciptakan oleh patung Lat, Manat, Uzza, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Mereka faham ini. Ini tauhid yang pertama. Berarti bukan karena tauhid inilah diutusnya para nabi dan rasul. Wathani, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian bagian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullah ta'ala bi'af'alil ibadil lati syara'aha Allahu lahum. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba-hamba. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan hamba-hamba yang disyariatkan Allah kepada mereka. Apa perbuatan manusia, kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan? Seperti apa? Sholat. Berarti kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara sholat. Artinya enggak boleh sholat kepada selain Allah. Di antara perbuatan manusia yang disyariatkan kepada kita adalah puasa. Adalah bernazar. Adalah mengucurkan darah di dalam hewan kurban. Maka harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sembelihan tersebut. Sehingga tidak membawa ayam kepada para wali untuk disembelih di hadapannya. Tidak membawa kambing untuk dipersembahkan kepada makam. Karena ini bagian daripada tauhid al-uluhiyah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di perbuatan manusia yang kita disyariatkan pada amalan tersebut. Harus satu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam perkara mahabbah, tawakal, tunduk, tazallul, merendahkan diri. Hanya khusus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An yataqarrabu biha ilaih. Amalan-amalan itu mendekatkan diri kita kepadanya. Dengan amalan tersebut, ikhlas, niat, yang membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kita kepadanya. Sehingga apa? Mendapatkan pahala, ridha dan rahmatnya. Fala yushrikuna billahi syai'an fi ibadatihi. Maka konsekuensinya tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun di dalam peribadatannya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi rububiyatihi, sebagaimana tidak ada sekutu di dalam rububiyahnya. Tauhid inilah pula yang kita ikrarkan dalam sehari semalam di dalam solat kita minim sebanyak 17 kali dalam firmannya apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kita beribadah, kepadamulah ya Allah kita meminta pertolongan. Nah, tauhid inilah yang diingkari oleh umat manusia ketika diturunkannya para anbiya dan para rasul. Oleh karena itu tugas mereka mengembalikan yang membangkang tadi kepada kemurnian tauhid. Sehingga disyariatkan apa? Jihad, supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan inilah yang diingkari oleh kaum jahiliyah sebelum atau ketika datangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka anggap ini perkara besar. Berarti yang namanya tauhidul uluhiyah hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Harus menghancurkan berbagai macam patung berhala. Di sekitar Ka'bah ada lebih dari 360. Di sekitar Ka'bah pada zaman itu lebih dari 360 patung. Konsekuensinya harus dihancurkan dengan kalimat ini. Wa yaquluna, sehingga mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kami ini, patung-patung, gara-gara cuma mendengarkan seorang penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini tauhid yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kitab dan diutusnya para anbiya dan para rasul. Nah, wathalith, kemudian yang ketiga yaitu tauhid al-asma' was-sifat. Apa itu tauhid al-asma' was-sifat? Ithbatun ma athbatahu Allah li nafsih. Menetapkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada zatnya, pada dirinya. Au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, atau yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Tauhid al-asma' was-sifat yaitu penetapan yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dalam Al-Quran. Atau menetapkan apa yang telah ditetapkan Rasulullah s.a.w. melalui hadis-hadis beliau yang datang kepada kita dengan derajat yang sahih. Dari nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa adanya tahrif. Tahrif itu artinya taghyir alfaz, merubah lafaz nama dan sifat Allah. Au taghyir maknaha, atau merubah maknanya. Makna yang benar dipelesetkan kepada makna yang keliru. Ini namanya apa? Tahrif. Jadi tahrif ada berapa? Ada dua. Tahriful lafz wa tahriful makna. Menyelewengkan dari sisi lafaz, diganti dengan kata yang berbeda. Atau katanya sama tapi maknanya yang mereka rubah, mereka ganti. Tahriful lafz dan tahrif al-makna. Contoh seperti perkataan Jahmiyah, tahrif al-lafz. Di antara salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah istiwa. Apa itu istiwa? Hah? Bersemayam tinggi. Bersemayam tinggi. Istawa artinya irtafa'a, wasa'ada, wa'ulu. Artinya di atas. Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Oleh Jahmiyah, istiwa diganti apa? Istila. Istawa diganti istaula, ditambahi lam. Ini perubahan apa? Perubahan lafaz. Dari istiwa menjadi istila. Dari istawa menjadi istaula. Ditambah satu huruf, dia berbeda lah maknanya. Istaula bermakna menguasai. Beda enggak makna tinggi dengan menguasai? Berbeda. Ini perkataan siapa tadi? Al-Jahmiyah. Pengikut siapa? Al-Jahm ibn Safwan. Ini tahrif apa? Lafat. Tahrif makna, perubahan dari sisi makna. Di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghadab. Allah Subhanahu wa taala marah. Marah kepada apa? Kekufuran. Kesyirikan. Allah tidak ridha dengan kezaliman. Mereka dari kalangan Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, ghadab sifatnya Allah, tapi maknanya iradatul intiqam, keinginan membalas dendam. Marah-marah dikenal dalam bahasa Arab artinya marahnya marah. Mafhum, difahami, dimengerti. Mereka tidak rubah maknanya. Yang dimaksud marah di sini adalah apa? Keinginan untuk membalas dendam. Ini salah satu penyelewengan di dalam perkara tauhid apa? Al-asma wa sifat. Berarti dia tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Dia rubah maknanya. Nah. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tahrif tadi apa? Penyelewengan, penyimpangan makna. Kalau ta'til artinya salbus sifat. Sin lam ba. Salbus sifat. Wa nafyuha 'anillah. Salb artinya dicabut. Artinya mereka mencabut sifat Allah Subhanahu wa taala, wa nafyuha, dan menafikan dari Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat-sifat yang baik dan tidak punya nama. Berarti sama mereka seolah-olah menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka telanjangi Allah Subhanahu wa taala amma yaquluna 'uluwan kabira, dari nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Ini ahlu apa? At-ta'til. Mereka disebut mu'attilah. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Ta'til artinya pengingkaran. Wa min ghairi tashbihin wala tamthil. Begitu juga tanpa adanya tashbih. Tashbih itu penggambaran. Nah, penggambaran sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya? Matanya Allah. Ini apa? Penggambaran. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan kepada kita bagaimana bentuknya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki ain, karena datang dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Atau datang dalil dari As-Sunnah, hadis-hadis yang sahih menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Tapi Nabi tidak menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan apa? Allahu a'lam. Ahlul ahwa mereka mentasybih, menggambarkan. Berarti dia tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid al-asma wa sifat. Min ghairi tashbihin wala tamthil. Tamthil artinya penyerupaan. Mereka serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. datang dalil dari Al-Quran, datang dalil dari As-Sunnah, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasallam, yang menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Ahlul ahwa langsung mengatakan, yadullah kayadina. Berarti tangannya Allah seperti tangannya kita. Pun disebut dengan lafad yang sama. Lafadnya apa? Yad. Apa artinya yad? Tangan. Berarti menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kita. Nama bisa jadi apa? Bisa jadi sama. Nama bisa jadi apa? Bisa jadi sama. Tapi ini yad sempurna. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tangan manusia. Penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan sifatnya apa? Lemah. Ada batasnya. Kuat kira-kira ngangkat 200 kilo. Gak kuat. Penuh dengan kelemahan. Yadullah yaliku bijalalihi wa azamati. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Laisa kamithlihi syai'. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada serupa apapun. Yang menyerupakan berarti tidak menetapkan dan tidak memurnikan tauhid yang ketiga. Al-asma' was-sifat. Naam. Fadhal. Nah, wahadhi al-aqsamu thalatha, macam tiga ini. Apa macam tiga? Ibrahim, apa macam ketiga? Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Ahsan. Tiga macam tauhid. Sebagian para ulama menyebutkan tauhid ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Sudah pernah berlalu di pelajaran usul. Talaba. Sebagian ulama ada yang menyebutkan tauhid terbagi menjadi dua. Benar. Nah, tapi dua ini kalau diurai kembalinya kepada apa? Tiga macam yang sudah disebutkan para ulama. Yang mengklasifikasikan tauhid menjadi dua macam. Yang pertama apa? Tauhid al-qasdi wa talab. Tauhidul qasd wa at-talab. Tauhid di dalam tujuan dan permintaan. Artinya kita meminta kepada Allah di dalam doa. Tujuan kita, maksudnya niat di dalam beribadah, harus diarahkan semuanya kepada Allah. Ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Kemudian bagian yang kedua, tauhid al-ma'rifah wal-ithbat. Tauhid al-ma'rifah. Ma'rifah artinya mengetahui. Maksudnya mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Berarti tauhid apa ini? Ar-rububiyah. Nah, tauhidul ma'rifah wal itsbat, dan penetapan. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ini tauhid apa? Al-asma' was-sifat. Berarti dua macam tauhid ini kalau diuraikan kembali kepada tiga jenis tauhid yang ma'ruf di kalangan kita. وهذه الأقسام الثلاثة دل عليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة. Tiga macam tauhid ini telah disebutkan pendalilannya di dalam Al-Quran di banyak tempat. Di antaranya ayat ini merupakan salah satu di antara ayat yang terdapat tiga langsung tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, wal asma wa sifat. Kalau antum ditanya sebutkan satu ayat yang di dalamnya mencakup tiga macam tauhid, maka ayat ini yang terdapat dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan yang menguasai di antaranya. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Wastabir li'ibadatihi, teguhlah, bersabarlah kalian di dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sama dengannya? Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, faqauluhu firman Allah Rabbus samawati wal ard fihi tauhidur rububiyah. Ini merupakan tauhidur rububiyah karena menyebutkan Rabbus samawat, Allah yang menguasai langit dan bumi. Wa qauluhu fa'budhu, firman Allah beribadahlah kalian kepadanya, fihi tauhidul uluhiyah. Di dalamnya ada tauhidul uluhiyah karena kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata. Wa qauluhu hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sama dengannya? Fihi tauhid al-asma wa sifat, di dalamnya terdapat tauhid asma wa sifat. Fahadihi ayatun wahidatun, maka ini merupakan satu ayat jumiat yang dikumpulkan di dalamnya anwa'ut tauhid al-thalatha, tiga macam tauhid. Naam, tafadhalos. Naam, hadha huwa manhaj ahli sunnati wal jamaah. Di dalam perkara tauhid, mereka mengedepankan tauhid, mereka mengagungkan tauhid, dan mereka menetapkan tiga tauhid yang agung, yang besar. Wal farqu bayyin, dan perbedaan bayyin, bayyin itu zahir, jelas, nampak, jeli. Bainahum wa bainal firaqil munharifati fil aqidah, antara mereka ahli sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam perkara aqidah. Contoh saja kelompok yang mereka terjatuh dan banyak sekali kerancuan di dalam perkara keyakinan yang dikenal dengan kelompok apa? Tabligh, atau yang dikenal dengan istilah kita dengan jamaah apa? Jamaah tabligh, atau jamaah apa? Kompor, atau jamaah apa? Dakwah, karena mereka keliling bawa apa? Bawa kompor. Nah, jamaah ini ikhwani afidhakumullah sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Nah, lahiriah mereka, zahirnya mereka seolah mengajak umat manusia untuk memakmurkan apa? Masjid. Ini secara apa? Lahiriah. Padahal di dalamnya terdapat apa? Penggembosan. Pada jamaah ini penggembosan kepada perkara tauhidillah azza wa jal, dan kerancuan di dalam banyak perkara akidah. Bahkan di dalam jamaah ini mereka menganggap bahwasanya dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah yang benar merupakan biang perpecahan umat. Mereka tuding ini bahwasanya mengajak umat manusia untuk berakidah yang benar, bertauhid, menjauh dari berbagai macam kesyirikan merupakan biang permusuhan, biang perpecahan, biang perselisihan. Ya tentu tujuan mereka di dalam dakwah meninggalkan perkara tauhid supaya jamaah mereka populer. Kalau sudah populer bisa diterima oleh masyarakat di berbagai lapisan. Apalagi di negeri kita ini, negeri pertiwi Indonesia, ladang subur bagi dakwah mereka. Saking populernya jamaah tabligh, orang kalau punya penampilan yang sama atau ciri-ciri yang mirip dikatakan apa? JT ya mas, jamaah tabligh ya. Atau mas karkun ya. Tahu karkun? Karkun itu jamaah tabligh laki-laki. Kalau jamaah tabligh perempuan istilahnya mas turoh. Ada mas turoh, ada karkun. Nah, karkun dan mas turoh. Saking populernya sampai seperti itu. Nah, mereka jauh daripada akidah dan tauhid, menyepelekan perkara akidah dan tauhid. Wong pendirinya sendiri sufi. Pendirinya sendiri sufi dari tarekat apa? Jistiyah. Siapa pendirinya jamaah tabligh? Siapa? Zakaria itu, Muhammad Zakaria penulis kitab Fadha'il A'mal dan Tabligh Nisab. Pencetusnya siapa? Nah, Muhammad ibn Ilyas, Muhammad Ilyas ibn Muhammad ibn Ismail Al-Hanafi Al-Kandahlawi Al-Dahlawi. Pendirinya Muhammad Ilyas ibn Muhammad ibn Ismail Al-Hanafi Al-Kandahlawi Al-Dahlawi. Orang ini akidahnya Maturidi. Di dalam perkara fikih mengambil mazhab Hanafi. Karena itu dia menisbatkan dirinya kepada apa? Abu Hanifah. Fikihnya Abu Hanifah Al-Hanafi. Al-Kandahlawi karena dia berasal dari Kandahla. Nah, desa. Nah, di apa? India. Ad-Dahlawi nisbah kepada Delhi. New Delhi. Nah, ibu kota apa? India. Karena markas, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, markas besar mereka ada di sana. Mereka punya 3 markas besar. Skala internasional 3 markas besarnya mereka. New Delhi pertama, pencetusnya memang dari sana. Nah, India, New Delhi. Kemudian yang kedua, Lahore, Pakistan. Kemudian yang ketiga, Dhaka, Bangladesh. Oleh sebab itu jamaah tabligh tidak akan mendapatkan predikat tablighi yang sempurna maksimal sampai mereka keluar huruj, sampai mereka keluar IPB. Apa IPB? India, Pakistan, Bangladesh, baru sudah maksimal tablighnya. Nah, ironisnya ikhwani afidhakumullah, markas besar mereka di New Delhi. Ada 4 kuburan di sana. Ini menyerupai Yahud dan Nasara. Yang mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh dan para anbiya sebagai apa? Masjid tempat beribadah. Dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi kaum Yahud dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid. Yuhadzir ma sana'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan atas apa yang mereka perbuat. Mereka miris dalam perkara akidah dan tauhid. Ini saja ikhwani afidhakumullah cukup menjadi tahzir, peringatan atas jamaah ini. Satu saja sudah mencukupi, apalagi yang lain. Oleh sebab itu Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa di dalam majmu' fatwanya. Beliau mengatakan jama'atu tabligh laisa indahum basirah fi masailil aqidah. Kata Syekh bin Baz, jama'at tabligh tidak memiliki ilmu di dalam perkara-perkara akidah, serabutan. Akidahnya mereka bobrok. Penuh dengan khurafat, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Kata Syekh bin Baz, laisa indahum basirah, enggak punya pengetahuan dalam perkara-perkara akidah, fala yajuzul khuruju ma'ahum. Maka tidak boleh khuruj keluar bersama mereka. Ini fatwa dari siapa? Syekh bin Baz. Apalagi ditambah dengan kerancuan-kerancuan yang lain. Jama'at tabligh meyakini wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan alam. Ini sama dengan akidahnya Syekh Siti. Siti siapa? Syekh Siti Jenar. Manunggaling kaula Gusti. Hamba yang menyatu dengan Tuhannya. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ini merupakan aqidatun batilatun kufriyah. Ada pada jamaah ini. Ini perkara akidah, fatal. Nah, begitu juga mereka ghulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh dan menganggap bahwasanya guru-guru mereka memiliki ilmu kasyaf. Apa itu kasyaf? Membuka tabir gaib. Guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara di langit dan bumi ghaib melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini guru-gurunya mengerti ilmu ghaib melalui ilmu kasyaf dan ilmu laduni. Ini jamaat tabligh. Kemudian mereka berbaiat di atas empat tarekat sufi. Tarekat Jistiyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syahrwardiyah. Empat tarekat sufi mereka berbaiat di atasnya. Ditambah lagi keyakinan bagi jamaat tabligh untuk harus taklid. Taklid bagi mereka wajib untuk melindungi, jangan sampai kemana-mana ini. Taklid wajib. Makanya ikhwani afidhakumullah, jamaah tabligh enggak punya banyak sumber. Enggak diperbolehkan untuk membaca kitab tauhid banyak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, enggak boleh. Pantangan. Mereka hanya menyebutkan dengan apa? Dua kitab. Tablighi Nisab dan Fadha'ilul A'mal. Yang dipenuhi dengan khurafat, khuza'balat, kebid'ahan dan kesyirikan. Oleh sebab itu perkara-perkara ini menjadi bahan dasar dakwahnya mereka. Cerita-cerita palsu. Ini bahan dasarnya. Sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul. La. Kul hadihi sabili, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ilallahi ala basira. Aku berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas apa? Ilmu. Jamaah tabligh baru direkrut dari terminal, sudah disuruh naik di atas mimbar. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Kira-kira apa yang disampaikan? Ad'u ilallahi ala basira. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini cara dakwahnya para nabi. Ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ini dakwahnya ahli sunnati wal jamaah. Di atas ilmu. Ilmu kitab, ilmu sunnah. Dengan mengedepankan perkara aqidah. Naam, dan perkara tauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah datang waktu isya ila huna walhamdulillah.